Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pelajaran kita tentang As-Sirah An-Nabawiyah. Pada pertemuan lalu telah kita jelaskan tentang orang-orang Yahudi yang mereka sudah mengenal betul tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah menanti-nantikan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala fala majaahum ma arafu kafaru bih, tatkala datang apa yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka nanti-nantikan selama ini, yang mereka bangga-banggakan selama ini, tatkala datang justru mereka kafir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sebab kecuali hasadan min 'indi anfusihim, karena mereka hasad. Ternyata Nabi terakhir tersebut bukan dari Bani Israel, tapi dari suku Arab. Ini yang buat mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hasad mereka semakin besar, semakin berkobar tatkala mereka melihat Islam tersebar di kota Madinah di kemudian hari. Ya, tidaklah ada satu rumah pun di kota Madinah kecuali ada orang-orang yang beriman di rumah tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sekelompok orang-orang penduduk Madinah dari suku Ausul Khazraj, ada yang tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga bergabung bersama orang-orang Yahudi dalam rangka untuk memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara umum orang-orang Yahudi semua memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi di sana ada tokoh-tokoh mereka, ya, yang nanti kita banyak bercerita tentang mereka di kemudian hari, ya. Ya, tokoh-tokoh Yahudi tersebut diantaranya adalah Huyai bin Akhtab, bapaknya Sofiyah radhiyallahu ta'ala anha, kemudian saudaranya Huyai bin Akhtab yaitu Abu Yasir, kemudian Salam bin Mishkam, Kinanah bin Rabi', kemudian ada namanya Ka'ab bin Ashraf, ya, ini juga ada kisahnya tersendiri, kemudian Ka'ab bin Asad, Amr bin Jahash, Rifa'ah bin Yazid ibn Tabut, ya. Di antara juga ada seorang namanya Ibnu Saluba Al-Fatyuni, ya. Dia berkata kepada Nabi SAW, ya Muhammad, maji'tana bi syai'in na'rifuhu. Wahai Muhammad, kau tidak menantangkan kepada kami sesuatu yang kami ketahui. Fama anzalallahu alaika min ayatin bayyinatin fanatba'aka laha. Dan Allah tidak menurunkan bersamamu satu ayat yang jelas, yang kalau ayat itu jelas kami pasti ikut engkau. Tapi tidak ada ayat jelas tersebut. Maka Allah turunkan ayat membela Rasulullah SAW, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Sungguh kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad, bukan satu ayat saja, ayatin bayyinat, berayat-ayat yang sangat jelas. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Tidak ada yang mengkafiri ayat-ayat tersebut kecuali orang-orang fasik. Kemudian juga misalnya Rafi' bin Huraimilah dan Wahab bin Zaid, dua orang Yahudi ini pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, i'tina bikitabin tunziluhu alaina minas sama'i naqra'uh. Wahai Muhammad, turunkanlah kepada kami dari langit buku yang kami bisa baca, ya, kitab suci yang dari langit kami baca. Yang kedua, wa fajjir lana anharan natba'uka wa nusaddiquk, dan alirkanlah bagi kami sungai-sungai, ya, agar kami bisa membenarkanmu dan mengikutimu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya kepada Rasulullah sallam, am turiduna an tasalu rasulakum kama suila Musa min qabl, wa may yatabaddal al-kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Allah menjelaskan, wahai Muhammad, itu kebiasaan orang-orang Yahudi dulu nenek moyang mereka juga minta yang aneh-aneh kepada Nabi Musa, ya. Maka kata Allah, am turiduna an tasalu rasulakum, apakah kalian ingin meminta kepada Rasul kalian itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Musa dahulu diminta sebelumnya? Barang siapa yang merubah keimanan dengan kekufuran, maka dia telah tersesat dari jalan yang lurus, ya. Jadi kebiasaan orang Yahudi dahulu minta yang aneh-aneh kepada Nabi Musa alaihi wasallam. Insyaallah nanti mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang sejarah Yahudi, karena mereka ini kaum spesial, ya, yang harus kita sering berbicara tentang mereka karena sangat berbahaya. Kemudian juga Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam sahih mereka dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil sekelompok Yahudi. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka tentang sesuatu, ternyata mereka tahu jawabannya namun mereka sembunyikan. Lalu mereka mengabarkan kepada Nabi dengan jawaban yang lain. Ya, dan mereka memperlihatkan kepada Nabi bahwasanya mereka ya ingin dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka telah mengabarkan kepada Nabi apa yang Nabi tanyakan. Dan mereka gembira dengan apa yang mereka sembunyikan. Sudah mereka jawabnya salah, ingin dipuji, kemudian mereka bangga dengan apa yang mereka sembunyikan, maka Allah turunkan firman-Nya, "Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna." Tatkala Allah telah mengambil perjanjian kepada ahlul kitab, yaitu orang Yahudi, bahwasanya kalian sungguh-sungguh akan menjelaskannya kepada manusia. Yaitu kalian harus menjelaskan tentang kebenaran, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, wala taktumuna, dan jangan kalian sembunyikan kebenaran. Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim, namun mereka membuang perjanjian tersebut di belakang mereka, mereka tidak menghargai perjanjian mereka yang Allah telah ambil sumpah dari mereka. Washtarau bihi tsamanan qalila, semuanya untuk mendapatkan sedikit dunia. Fabi'sa ma yashtarun, sungguh buruk apa yang mereka tukarkan tersebut. Adik-adik Ibnu Katsir tatkala mengomentari ayat ini, beliau mengatakan bahwa ini adalah cercaan Allah kepada orang-orang Yahudi Ahlul Kitab. Karena Allah telah mengambil janji dari mereka melalui lisan para anbiya, Nabi Musa dan yang lainnya, bahwasanya kalian harus menyebarkan kepada manusia tentang Nabi terakhir yang akan datang. Harus sering diucap-ucapkan, harus sering diberitakan, supaya orang-orang memiliki persiapan untuk menyambut Nabi terakhir tersebut. Ya, dan ini dilakukan orang Yahudi, mereka sering sampaikan ini kepada penduduk kota Madinah, mereka sesumbar akan datang Nabi terakhir yang bersama kami, kami akan beriman dengan Nabi tersebut, kami akan mengalahkan kalian. Mereka gembar-gemborkan tentang Nabi ini. Tatkala Nabi tersebut datang, justru mereka yang paling pertama kafir kepada Nabi tersebut. Hanya untuk apa? Ya, untuk washtarau bihi tsamanan qalila, untuk mendapatkan sedikit dunia. Ya, untuk mendapatkan sedikit dunia. Dan ini juga peringatan kepada para asatidah, para da'i, para ulama, bahwasanya mereka tidak boleh menyembunyikan kebenaran hanya karena secercah dunia. Maka mereka harus menjawab dengan sesuai yang mereka yakini dari kebenaran. Kata Nabi SAW, "Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar." Bilijamin minan nar. Barang siapa yang ditanya tentang suatu, kemudian dia sembunyikan jawabannya, padahal dia tahu jawabannya, ya maka dia akan diberi dijamin semacam tali yang diletakkan di mulutnya yang terbuat dari api neraka. Ya, orang-orang ulama Yahudi dahulu mereka sering menyembunyikan kebenaran yang mereka ketahui hanya karena ingin mendapatkan dunia. Kemudian juga sebagian orang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Ya Muhammad, innaka qad arafta anna ahbaru Yahud wa asrafuhum wa sadatuhum." Wahai Muhammad, kau tahu kami adalah para ulama Yahudi. Kami adalah orang-orang mulia di kalangan Yahudi. Kami adalah pemimpin orang-orang Yahudi. Ya. Kalau kami ikuti engkau beriman kepadamu, maka semua Yahudi akan beriman kepada engkau. Jadi mereka kasih penawaran. Kau kan tahu ya Muhammad, kita kalau beriman sama engkau, semua Yahudi akan beriman kepadamu. Dan mereka tidak akan menyelisih kami karena kami sudah beriman kepada Anda wahai Muhammad. Tapi ingat, sungguhnya kami ada masalah sama sekelompok Yahudi. Kami punya masalah. Nah, kami ingin kami dan mereka menjadikanmu hakim, kami berhukum kepada engkau. Tapi ingat, kalau kau putuskan perkara, menangkan kami. Kalau kami menang, kami beriman kepada engkau. Subhanallah. Rasulullah SAW tidak mau. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwaahum." Wahai Muhammad, hukumlah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan dan jangan ikuti hawa nafsu mereka. "Wahdharhum an yaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilaik." Dan hati-hati, jangan sampai mereka memfitnah engkau dari sebagian yang Allah turunkan kepada engkau. "Fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'dhi dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun." Apa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah mereka mengharapkan hukum jahiliyah? Ya. "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Dan hukum siapakah yang lebih terbaik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang beriman. Kemudian juga sebagian Yahudi, Yahudi ini brengsek semuanya, brengsek semuanya. Datang sekelompok Yahudi, mereka berbicara di antara mereka, kata mereka, "Ta'alu nu'minu bima unzila ala Muhammad wa ashabi ghudwatan wa nakfuru bihi ashiyatan hatta nulabbisa alaihim." Begini aja, kita pagi-pagi pura beriman, pura-pura beriman sama Muhammad. Sore kita kufur lagi, ya. Siapa tahu ya, kita bikin bingung mereka, ya. Siapa tahu nanti mereka ngikutin kita, siapa tahu mereka nanti menjadi kufur. Jadi kita pura-pura beriman, kita bikin syubhat, ya. Sorenya kita kafir lagi, ya. Jadi di depan mereka kita pura-pura beriman. Kalau mereka sudah pulang, kita kafir di belakang. Jadi mereka ini orang Yahudi menghalalkan segala cara. Mereka menghalalkan segala cara. Jadi perlu Anda ketahui, antum ketahui, antara Yahudi dengan selain Yahudi tidak ada halal haram, ya. Semuanya halal. Tapi di antara mereka ketat. Antara Yahudi sama mereka, mereka punya hukum-hukum yang mereka tegakkan dan mereka sangat ketat, ya. Tetapi kalau sudah mereka sama kita, sama selain Yahudi, ya, selama non-Yahudi, maka tidak ada namanya halal haram. Semuanya boleh, ya. Sebagaimana termaktub dalam buku-buku akidah mereka, terutama kitab Talmud. Yang ini nanti insya Allah kita jelaskan di lain waktu. Maka tatkala mereka menghalalkan cara untuk merusak kaum muslimin, mereka bilang, udah kita pura-pura beriman aja. Kalau kita Islam gak boleh, gak boleh pura-pura syirik, gak boleh. Kita biar orang-orang non muslim masuk Islam, kita pura-pura musyrik aja, ya. Musyrik, kemudian kita gaul sama mereka, pura-pura beribadah, ya, menyembah berhala sama mereka, kita kasih syubhat, nanti sore kita masuk Islam lagi. Kita enggak boleh seperti itu. Tapi mereka boleh. Ya. Makanya kaidah mereka al-ghayah tubarrirul wasilah. Tujuan menghalalkan segala cara. Pokoknya tujuannya ini, apapun yang boleh kita lakukan, yang penting tujuannya, tujuannya. Tujuannya agar orang-orang Islam bisa meninggalkan murtad, meninggalkan agama mereka. Maka kita tidak mau pura-pura masuk Islam. Maka Allah turunkan firman-Nya, "Ya ahlal kitab, lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun." Wahai ahlul kitab, kenapa kalian mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan, dan kalian menyembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahui kebenaran tersebut? Wa qala ta'ifatu min ahlil kitab, aminu billadhi unzila alladhina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Sebagian ahlul kitab berkata, marilah kita beriman kepada yang diturunkan kepada Muhammad di pagi hari. Nanti sore kita kafir lagi, siapa tahu mereka murtad. Inilah orang-orang Yahudi. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin, ya, untuk berkasih sayang sama orang-orang Yahudi. Makanya tatkala ada sebagian kaum muslimin menampakkan kasih sayang kepada dua tokoh Yahudi, yaitu Rifa'ah bin Zaid dan Suwaid bin Harith, dan mereka ini orang Yahudi munafik, ya. Kemudian ada sebagian kaum muslimin menampakkan kasih sayang kepada mereka, maka Allah tegur, kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzul ladzina attakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffar awliya." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi ahlul kitab yang mempermainkan agama ini, menjadikan agama sebagai senda gurau dan permainan ejekan dari kalangan Yahudi dan juga orang-orang kafir. Jangan kalian menjadikan mereka sebagai wali-wali kalian. Wattaqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Demikian juga Allah turunkan ayat yang menegur, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun." Kata Allah, wahai orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi sebagai teman-teman dekat kalian, yang kalian teman ngobrol, kalian ceritakan rahasia kalian. Ya, kalau bertetangga enggak ada masalah, tapi jadi teman dekat, kemudian jadi teman ngobrol, teman musyawarah, enggak boleh, ya. Yang mereka berusaha memberikan kemudaratan kepada kalian. Mereka berangan-angan timbul perkara-perkara yang menyusahkan kalian. Qad badatil baghdha'u min afwahim. Sungguh telah nampak permusuhan dari lisan-lisan mereka. Wa ma tukhfi suduhrum akbar. Dan apa yang disembunyikan permusuhan dalam dada mereka lebih besar lagi. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Sungguh kami telah jelaskan bagi kalian ayat-ayat agar kalian, jika kalian berfikir. Orang Yahudi, ya, mereka mengetes Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk dalam rangka apa? Untuk ngejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, "Baina ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi harthin wa huwa muttaki'un 'ala asibin." Suatu hari aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu semacam mazra'ah, kebun, ya. Kemudian Nabi sedang bertelekan pada pelepah korma. Idh marral yahud, tiba-tiba sekelompok Yahudi lewat. Faqala ba'dhum li ba'dhin, sebagian mereka bicara. Saluhu anir ruh, tanya Muhammad tentang ruh, tanya. Jadi mereka ingin tanya Nabi, Nabi tidak bisa jawab, ya. Ya, katanya Nabi enggak bisa jawab, intinya gitulah maksudnya. Tanya-tanya dia, tanya dia. Faqalu ma rabbakum ilaihi? Apa hajat kalian sama dia? Sudah enggak usah tanya-tanya. Ya. Jangan sampai nanti dia jawab kalian jadi jengkel. Enggak usah tanya, kata mereka, tanya-tanya. Jangan nanti kalau dia jawab kita jadi enggak enak, sudah tanya aja. Tanyakan kepada Muhammad tentang ruh. Akhirnya mereka datang. "Eh Muhammad, apa itu ruh?" Subhanallah. Pertanyaan susah, ya. Pertanyaan susah, ya. Tentang ruh, siapa yang tahu tentang ruh? Maka Nabi SAW tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Ya. Sampai akhirnya turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala turun wahyu, maka Allah mengatakan, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, kulir ruhu min amri rabbi." Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, katakanlah ruh adalah urusanku. "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Kalian tidak diberi ilmu kecuali sangat sedikit. Artinya ilmu yang kalian miliki sangat sedikit, tidak bisa menyingkap hakikat ruh. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi pertanyaan Yahudi enggak usah dijawab, wahai Rasulullah. Karena ruh ini memang tidak ada yang bisa tahu bagaimana hakikat ruh. Sampai kata para ulama, kalau ada 1000 orang berkumpul untuk mendefinisikan ruh, akan ada 1000 pendapat. Karena enggak ada yang tahu ruh itu apa. Dari apa dia terbuat? Bagaimana cara masuk ke dalam tubuh manusia? Ya, enggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Kalian tidak diberi ilmu kecuali sangat sangat sedikit. Enggak bisa mengetahui hakikat ruh. Demikian juga mereka datang kepada Rasulullah, mereka berkata, "Ya Abul Qasim, wahai Muhammad, sampaikanlah kepada kami tentang beberapa perkara." Yang berapa perkara tersebut, empat perkara tersebut, tidak ada yang tahu kecuali Nabi. Kami ingin ngetes engkau, maksudnya kau Nabi atau bukan. Ada empat perkara, tidak ada yang tahu kecuali Nabi. Kata Rasulullah SAW, silakan kalian tanya kepada aku, dengan syarat kalian harus berjanji. Ya, kalau aku menjawab pertanyaan kalian, dan kalian tahu jawabannya, kalian harus masuk Islam. Kata mereka, iya, kami akan masuk Islam. Yahudi brengsek, bohong, ya. Kata Nabi, ya, kalau kita tanya, mereka bertanya di atas pertanyaan mereka, "Akhbirna 'anil ta'am alladhi harrama Israil 'ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurat." Ya. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Kullu ta'am ya kana halal li bani Israil illa ma harrama Israil 'ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurat." Kabarkanlah kepada kami tentang makanan yang pernah Israil haramkan atas dirinya. Israil maksudnya Nabi Yakub alaihissalam. Dulu Yakub alaihissalam pernah mengharamkan suatu makanan kepada dirinya. Kabarkan kepada kami, makanan apakah itu? Subhanallah, teka-teki silang. Apa makanan tersebut? Kemudian pertanyaan mereka berikutnya, ya. "Akhbirna kaifa hadha an-nabiyyu fi an-naum?" Kabarkan kepada kami bagaimana Nabi Musa tidur. Nabi enggak pernah gaul sama Nabi Musa. Enggak pernah ngobrol, enggak pernah. Kita aja kadang ketemu tiap hari, enggak tahu teman kita tidurnya bagaimana, ya. Ngoroknya bagaimana, suaranya besarnya kecil kita enggak tahu, volumenya sebesar apa kita enggak tahu. Ketemunya cuma di masjid, ya. Apalagi yang berbeda zaman antara Rasulullah SAW dengan Nabi Musa. Ya memang ini pertanyaan ngetes, ya. Gimana Nabi Musa tidur? Kalau kita apa urusan anak mau tidur? Pertanyaan berikutnya, "Waman waliyuka minal malaika?" Siapa walimu dari kalangan malaikat? Siapa penolongmu? Malaikat banyak nih. Yang jadi penolongmu siapa, Muhammad? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adik-adiknya juga pertanyaannya, ya, "Kabarkan kepada kami tentang mani atau air perempuan dari air lelaki. Bagaimana bisa muncul kesamaan atau laki atau perempuan dari hubungan intim?" Ya. Kemudian Nabi berkata, "Kalian punya janji. Kalau aku kabarkan jawabannya kepada kalian, kalian akan mengikutiku masuk Islam." Mereka bilang, "Iya." Abul Qasim Rahim Muhammad, iya kita akan masuk Islam. Maka Rasulullah SAW mulai menjawab, Unsyidukum billahi alladhi anzalat taurata ala Musa. Aku bersumpah dengan Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa. Hal ta'lamuna anna Israila Ya'qub maridha maradhan syadidan wa ta'ala suqmuhu fanadhara lillahi nadharan la in syafahu Allah ta'ala min suqmihi la yuharrimanna ahabba syarabi ilaihi wa ahabba ta'am ilaihi. Tahukah kalian wahai orang Yahudi, sungguhnya nenek moyang kalian Ya'qub yaitu Israel pernah sakit parah, kemudian sakitnya lama, kemudian dia bernazar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau saya sembuh saya akan mengharamkan makanan yang paling saya sukai dan saya akan mengharamkan minuman yang paling saya sukai. Dan makanan yang paling, minuman yang paling beliau sukai Israel Ya'qub alaihissalam adalah susu onta, dan makanan yang paling dia sukai adalah daging onta. Kata mereka, benar. Satu, kata Allah, kata Nabi SAW, Allahumma syahad alim, ya Allah jadi saksi. Kemudian jawaban pertanyaan kedua tentang masalah air mani laki-laki perempuan, ya. Kata Nabi SAW, fa'unsyidukum billahi alladhi la ilaha illahu. Aku bersumpah dengan nama Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Alladhi anzalat Taurat ala Musa, yang menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Hal ta'lamuna annama ar-rajuli ghalidun abyadu annama al-mar'ati raqiqun asfar fa ayyuhuma ala kana lahul walad wa syabah bi'idnillah. Tahukah kalian wahai orang Yahudi, sungguhnya air mani lelaki yaitu putih dan kental, adapun wanita tipis dan kekuning-kuningan. Maka mana di antara keduanya yang lebih mengungguli air maninya, maka disitulah akan muncul anak kemiripan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kata mereka, Allahumma na'am, benar. Kata Rasulullah SAW, Allahumma syat alihim, ya Allah, ini yang kedua. Jawaban yang ketiga tentang tidurnya siapa? Nabi Musa. Kata Nabi SAW, fa'unsyidukum billahi alladhi anzalat taurata ala Musa. Aku bersumpah dengan nama Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Hal ta'lamuna anna hadzan nabiyyu tanamu aynahu wa la yanamu qalbuhu? Tahukah engkau, Nabi itu Musa alaihissalam tidur dua matanya tetapi hatinya tidak tidur? Dan demikianlah para nabi. Mata mereka tidur tapi hati mereka tetap terjaga. Qalu Allahumma na'am, benar. Tinggal satu pertanyaan. Kata Nabi, Allahumma syahad alaihim. Kata Nabi, benar ya Allah, jadilah saksi kepada mereka. Tiga pertanyaan sudah dijawab. Akhirnya mereka tahu, tinggal pertanyaan terakhir. Antal an, kata mereka, wahai Muhammad, sekarang kabarkan kepada kami pertanyaan keempat. Siapa penolongmu dari kalangan para malaikat? Jawaban ini yang terakhir yang penentu. Kita gabung sama engkau atau kita pisah sama engkau? Rasulullah SAW jawab, wali Jibril, walam yaba'atillahu azza wa jalla nabiyan qatilahu wa waliyuhu. Penolongku adalah Jibril alaihi salam, dan tidak seorang nabi pun yang Allah utus kecuali penolongnya adalah malaikat Jibril. Kata mereka, inilah permasalahannya. Kami tidak mau sama engkau, ya. Kalau seandainya penolongmu malaikat yang lain, kita jadi teman. Kalau enggak. Jadi mereka memang benci sama siapa? Jibril. Fama yamna'ukum an tusaddiquhu. Kenapa kalian tidak membenarkan Jibril, kata Rasulullah SAW? Kata mereka, innahu aduwuna minal malaika. Itu malaikat satu itu musuh kami. Masya Allah. Yahudi kurang ajar, bermusuhan sama malaikat Jibril. Kata Allah, turunkan firman-Nya, kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Barang siapa yang ya bermusuhan kepada Jibril, sungguhnya ya Jibril telah menurunkan Al-Qur'an kepada hatimu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Intinya mereka tidak mau beriman ya, karena jengkel sama malaikat Jibril. Kemudian juga Al-Imam Al-Bukhari Imam Muslim meriwayatkan dalam sahih mereka berdua dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Umar, orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka menyebutkan ada seorang lelaki di antara mereka berzina dengan seorang wanita. Terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Sembunyi-sembunyi tentunya, sembunyi-sembunyi. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka. Jadi mereka sampaikan kepada Nabi. Kata Nabi, "Ma tajiduna fit Taurati fi sya'ni rajam?" Apa yang kalian dapati dalam Taurat tentang hukum rajam? Ada enggak Taurat sebutin rajam dalam Taurat, nyebut-nyebut rajam? Faqalu, mereka berusaha mengelak. seakan-akan tidak ada rajam di Taurat. Kata mereka, nafdhahuhum wa yujladun. Kami kalau ada yang berzina, kami permalukan, yaitu kami taruh hitam-hitam di wajahnya, kemudian kami arak, kami cambuk, ya. Tapi enggak ada rajam, kata mereka. Akhirnya Abdullah bin Salam yang sudah kita ceritakan pada dua pekan yang lalu, yang pendeta Yahudi yang masuk Islam, ya, dia langsung mengomentari, kata dia, kadzabtum, kalian dusta. Inna fiha rajam, sungguhnya di Taurat ada penyebutan hukum rajam. Fa'tu fa'atau bitaurati fanasyaruha, lalu mereka datangkan Taurat, mereka buka Taurat. Taurat dulu dibuka lebar. Suruh cek mana rajam. Fa wada ahadum yadu ala ayati rajam. Kemudian mereka satunya buka sambil nutup ayat. Situ ada ayat rajam. Enggak ada. Enggak ada. Faqara, mereka baca sebelumnya dan sesudahnya. Tidak ada rajam. Kata Abdullah bin Salam, irfa yadak, ente angkat tanganmu. Diangkat, oh iya ada rajam. Kata mereka, benar-benar Muhammad, ada ayat rajam. Ya emang udah tahu, cuma mereka sembunyi. Kalau udah ketahuan mau apa lagi. Jadi dalam riwayat yang lain, mereka datang kepada Nabi SAW, kemudian ada seorang lelaki Yahudi sedang dikasih coretan hitam di wajahnya, ya, mungkin dengan arang, kemudian dicambuk. Kemudian Nabi panggil, ahakada tajiduna hadza zina fi kitabikum, apakah begini cara hukum had kepada orang yang berzina dalam Taurat? Kata mereka, iya iya begini Muhammad, memang begini, ya. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya, anshuduka billah alladhi anzalat Taurat ala Musa, panggil ulama kalian, aku meminta kepada engkau dengan bersumpah dengan nama Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa, ahakada tajiduna hadza zina fi kitabikum, apakah begini cara menegakkan hukum had kepada orang yang berzina dalam Taurat? Akhirnya dia mengaku, kata dia, la wallahi, tidak begitu, ya, yang benar adalah dengan rajam. Taib, itu diantara contoh-contoh ya kelakuan orang-orang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi SAW tiba di kota Madinah, ya, tidak semua orang langsung masuk Islam. Sebagian suku Aus dan Khazraj, ya, karena penduduk kota Madinah suku Aus dan suku apa? Al-Khazraj. Tatkala mereka masuk Islam, mereka diberi gelar dengan kaum Ansar, yaitu para penolong. Karena mereka adalah Ansarul Muhajirin, mereka yang telah menolong kaum Muhajirin, ya. Tapi namun tidak semua masuk Islam. Sebagian mereka tetap bertahan dalam kesyirikan mereka, ya. Dan bahkan, ya, sebagian mereka pergi ke Mekah bergabung dengan orang Quraisy, kemudian memprovokasi orang-orang Quraisy untuk menyerang kaum muslimin. Di antara para provokator dari kota Madinah yang memprovokasi orang-orang Quraisy untuk menyerang kaum muslimin adalah Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir Ar-Rahib ini bapaknya Hanzalah Ghusilul Malaikah. Di antara pahlawan Islam sahabat yang meninggal di perang Uhud namanya Hanzalah. Beliau ini waktu ikut perang belum sempat mandi junub, sehingga waktu meninggal dunia Nabi melihat para malaikat memandikannya. Nabi bertanya, coba tanyakan kepada istrinya, ada apa gerangan kok dimandikan oleh malaikat. Ternyata dia belum sempat mandi junub, dia sudah ikut peperangan, akhirnya mati syahid. Dia mati syahid dan di surga bapaknya penjahat besar namanya Abu Amir, yaitu Amr bin Saifi, ya, dari suku Al-Aus, ya. Dia ini waktu di zaman jahiliyah dia masuk Nasrani. Kemudian dia membaca Alkitab. Kemudian dia punya ibadah, orang-orang senang dengan dia karena dia menasihati dan yang lainnya. Sehingga orang banyak mendengarkan wejangan-wejangannya. Tatkala Nabi datang dia hasad karena semua orang berpaling meninggalkan dia menuju kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadinya dia yang jadi ustaz, ya. Kemudian datang Nabi SAW, dia ditinggal, orang-orang pada pergi menuju ke Rasulullah SAW. Maka dia pun jengkel, dia hasad, kemudian dia pun pergi menuju ke Mekah, memprovokasi orang-orang Quraisy, ya, untuk menyerang kaum muslimin. Akhirnya, ya, datanglah kaum musyrikin, datang berkumpul menyerang kaum muslimin dalam perang Uhud, ya, diantaranya. Namun Nabi SAW menamakan dia Abu Amir Al-Fasiq. Nabi menggelar diri dengan si Fasiq, ya. Tadinya namanya Abu Amir Ar-Rahib, Abu Amir sang pendeta, Abu Amir sang ustaz kalau bahasa kita, ya. Ternyata diganti dengan Nabi apa? Abu Amir Al-Fasiq, ya. Abu Amir si Fasiq. Kemudian tokoh yang paling top di kota Madinah adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong orang-orang munafik. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, dia dari suku Al-Khazraj, dari suku Al-Khazraj. Dan dia satu-satunya senior yang tersisa yang ada di kaum Ansar. Karena suku Aus dan Khazraj terjadi perang saudara di antara mereka sampai dikatakan 120 tahun. Dan terlalu banyak yang meninggal dunia. Dan puncak peperangan mereka dikenal dengan Yaumul Bu'ats, yaitu sekitar 5 tahun sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Disitulah puncak-puncak peperangan antara suku Aus dan Khazraj. Di puncak peperangan tersebut, perang saudara tersebut, semua senior-senior tewas. Yang tersisa cuma satu ekor, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia satu-satunya yang tersisa. Akhirnya mereka sudah capek dengan peperangan, dan dia satu-satunya orang yang disepakati oleh dua suku, Aus dan Khazraj, untuk menuakannya, untuk menjadikannya pemimpin. Ya, dia orang hebat, orang terpandang, senior, ya. Maka suku Aus dan Khazraj yang berperang akhirnya sepakat untuk menjadikan dia pemimpin. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Waktu mereka sudah ingin mengangkat jadi pemimpin, tiba-tiba Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. Semua orang berpaling kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun hasad dan dia pun jengkel. Harusnya dia jadi pemimpin, tidak jadi. Semuanya diambil oleh siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tatkala orang-orang semua masuk Islam, dia tidak mau masuk Islam. Dia tetap dalam kondisi syirik. Dia baru masuk Islam setelah perang Badar. Setelah perang Badar, kaum muslimin jaya mengalahkan orang-orang Quraisy, dia ketakutan, lebih aman dia masuk apa? Islam. Masuk Islam KTP-nya doang, hatinya munafik. Maka dia berubah jadi musyrik, jadi apa? Munafik. Tapi kalau dilihat KTP-nya Islam. Inilah kisah dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Al-Imam Al-Bukhari Imam Muslim meriwayatkan dari Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik himar, naik keledai, ya, memakai pakaian dari yang tebal dari Fadakiyah, itu yang berasal dari kota Fadak dekat kota Madinah. Kemudian Nabi membonceng Usamah bin Zaid, yang ya, anaknya Zaid bin Harithah. Kemudian Nabi dalam rangka menjenguk Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu, ya. Jadi kaum Ansar semuanya muda-muda, ya. Ya. Sa'ad bin Mu'adz pemimpin suku Aus, Sa'ad bin Ubadah pemimpin suku Khazraj. Ini semua belum 40 tahun, masih 30-an ke atas. Yang tua cuma siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya kata para ulama, sebagaimana pernah kita sampaikan, dakwah di kota Madinah lebih mudah karena gembong-gembongnya sudah pada tewas, ya. Tinggal satu yang masih tersisa, Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Beda di kota Mekah, gembong-gembong masih ada semua. Susah, ya. Di Madinah anak muda dan mereka mudah menerima Islam. Nah, suatu hari Nabi SAW membonceng Usamah bin Zaid, menjenguk Sa'ad bin Ubadah, pemimpin suku Al-Khazraj, ya, menjelang Perang Badar, sebelum Perang Badar. Kemudian Nabi melewati majlis, lagi orang kumpul-kumpul, situ ada Abdullah bin Ubay bin Salul, lagi duduk situ. Waktu itu Abdullah bin Ubay bin Salul belum masuk Islam, dia masuk Islam setelah Perang Badar. Kemudian ternyata di majlis tersebut akhlat, kumpul orang bermacam-macam. Ada musyrikin penyembah berhala, yaitu Abdullah bin Ubay Salul dan teman-temannya. Ada sahabat kaum muslimin dan ada orang-orang Yahudi. Dan di dalam majlis tersebut ada sahabat Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu yang dari kalangan kaum muslim. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul pemimpin majlis, ada Yahudi, ada musyrikin, ada kaum muslimin. Tatkala Nabi melewati majlis mereka, maka debu yang bekas pijakan himarnya, keledainya Nabi SAW mengenai majlis mereka. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul khammara anfahu, dia pun tutup hidungnya dengan kainnya, dengan selendangnya. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, tughabbiru alaina, jangan bikin debu sama kami. Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian Nabi SAW turun dari himarnya. Kemudian Nabi SAW mendakwahi mereka untuk masuk Islam. Nabi bacakan Al-Quran kepada mereka. Setelah Nabi baca Quran, Abdullah bin Ubay bin Salul komentar. Kata dia, ayyuhal mar'a, wahai si fulan. Hei, dia tidak sebut nama Nabi. Dia, wahai, kata dia, wahai engkau. Ya. Innahu la ahsana mimma taqul in kana haqqan. Yang kau sampaikan itu paling bagus kalau benar. Masalahnya enggak benar. Fala tu'zina fi bihi fi majalisina. Jangan kau ganggu kami dengan Al-Qur'an di majelis-majelis kami. Jangan kau ganggu kami. Irji ila rahlika. Pulang sana ke rumahmu, kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia orang tua senior. Dia jengkel sama Nabi SAW. Pulang saja ke rumahmu. Faman ja'aka faqsus alaihi. Sudah kau duduk aja di rumahmu, kalau ada yang datang cerita sana, cerita kisah-kisahmu itu. Ya, tapi jangan ganggu kami dengan cerita-ceritamu. Abdullah bin Rawaha ada di situ dan dia sahabat, dia mengatakan, "Bala ya Rasulullah, faqsina bihi fa majalisina fa inna nuhibbu dzalik." Nah, ya Rasulullah, cerita aja, kita pengin dengar ceritamu. Akhirnya terjadi pertengkaran di antara mereka. Kaum muslimin, kaum musyrikin, Yahudi ribut. Muslimin bela Nabi. Musyrikin sama Yahudi ngantem Nabi SAW. Sampai hampir mereka bertengkar. Satu bela Nabi, satu membenci Nabi SAW. Akhirnya Nabi suruh mereka diam. Falam yazal Nabi SAW yukhfidhuhum. Rasul bilang, sudah berhenti. Sampai semuanya terdiam. Setelah semua terdiam, Nabi pergi. Nabi naik lagi himarnya, kemudian sampai kepada Sa'ad bin Ubadah. Lagi sakit. Kata Nabi SAW kepada Sa'ad bin Ubadah, Nabi sedih mendengar perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Nabi, ya Sa'ad, alam tasma' maqala Abu Hubab. Ya Sa'ad, tidak kau kedengar apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul? Qala kadha wa kadha. Tadi dia bilang begini. Rasulullah sampaikan. Maka Sa'ad nasihati Nabi SAW. Atau menyampaikan pendapat dia. Sa'ad berkata, ya Rasulullah, u'fu anhu wasfah anhu. Ya Rasulullah, maafkanlah Abdullah bin Ubay bin Salul. Lapangkanlah dadamu terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul. Qawalladhi anzala alaikal kitab. Demi Allah yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Laqad ja'allahu bilhaqil ladhi anzala alaik. Sungguh Allah telah mendatangkan kebenaran melalui engkau yang Allah turunkan kepadamu. Walaqad istalaha ahlu hadhil buhayra ala an yutawwijuhu fayu'asibunahu bil isabah. Sungguh kami ini, suku Khazraj, penduduk kota Madinah, kita sudah sepakat untuk menjadikan dia pemimpin sebenarnya. Sebelum kau datang, wahai Muhammad, wahai Rasulullah SAW. Falamma aballahu dhalika bilhaq, alladhi a'taqallahu syarika bidhalik. Tatkala Allah mengirimkan engkau membawa kebenaran, tidak jadi. Akhirnya dia kayak keselak sini, jengkel. Kata siapa namanya? Kata Sa'ad bin Ubadah. Fadzalika fa'ala bihi ma ra'ait, karena itu dia ngomong begitu sama engkau wahai Rasulullah. Fa'afa anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun maafkan siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Nabi dan para sahabatnya maafkan kaum musyrikin, ya. Dan Allah merintahkan hal tersebut. Dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ataita Abdullah bin Ubay." Ya Rasulullah, bagaimana kalau kau datang menemui Abdullah bin Ubay bin Salul? Qala, dakwahi dia pemimpin di kota Madinah. Maka Nabi pun berjalan menuju Abdullah bin Ubay bin Salul, kemudian Nabi naik himarnya, ya. Kemudian tatkala Nabi sampai kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, maka dia berkata, "Ilaika anni, pergi engkau. Wallahi laqad adhani natnu himarik." Sungguh baunya himarmu telah menggangguku. Pergi. Sombong, ya. Pergi. Maka ada seorang dari kaum Ansar bela Nabi. Kata dia, kaum Ansar, "Wallahi la himar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atyabu rihan minka." Ada yang bela Nabi, kata dia, "Wahai Abdullah bin Ubay bin Salul, itu keringatnya, himarnya Nabi lebih harum daripada ente." Lebih harum daripada ente. Ente bilang tadi bau, itu baunya masih lebih harum daripada ente. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul pun ngamuk, ya. Ada seorang pun ngamuk bela Abdullah bin Salul, akhirnya ribut sama sahabat tersebut, ya. Mereka sering pukul-pukulan pakai pelepah korma, ada yang lempar-lemparan pakai sendal dan yang lainnya, ya. Baik. Tatkala orang-orang Quraisy mengetahui, ya, orang-orang musyrikin yang masih ada di kota Madinah benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini dijadikan kesempatan oleh orang Quraisy Mekah untuk memanfaatkan mereka untuk memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun kirim surat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Jadi yang orang musyrikin yang tersisa, ya. Kemudian mereka menulis, kata mereka, wahai Abdullah bin Ubay bin Salul dan para pengikutnya, sungguhnya kalian telah menaungi musuh kami Muhammad, ya. Kami bersumpah dengan nama Allah, kami akan menyerang kalian, kami akan menyerangnya Muhammad tersebut, atau kalian usir dia, sungguh kami akan berjalan menuju kalian, ya. Kalau kalian tidak mengusir dia, kami akan menyerang kalian. Ini ancaman dari orang-orang Quraisy. Jadi mereka tulis surat, ente-ente semua sudah naungi Muhammad, sekarang usir dia dari negeri kalian. Kalau tidak, kami akan datang, kami serang kalian juga sekalian. Akhirnya tatkala sampai kabar ini kepada surat tersebut kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, maka dia pun, mereka pun berkumpul. Sudah kita berkumpul, gimana kalau kita serang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata mereka sedang rapat, Nabi datang kepada mereka. Nabi bilang, kayaknya ancaman Quraisy telah menakuti kalian. Nabi ternyata sudah tahu apa yang mereka rencanakan. Akhirnya mereka pun tercerai-berai, enggak jadi nyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena rencana sudah ketahuan. Namun sejak saat itu, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tidur, maka ada sahabat yang menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Selalu ada yang menjaga Nabi SAW karena dikhawatirkan ada di antara orang-orang musyrikin tersebut yang masih di kota Madinah akan menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagian sahabat berkata, "Fabaina nahnu kadzalik sami'na khashkhashata silah." Tatkala kami sedang berjaga begadang menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kami mendengar bunyi pedang, ya, pedang. Kemudian Nabi bertanya, "Man hadza?" Siapa ini? Kau ada bunyi pedang. Maka Sa'ad bin Waqqas berkata, "Sa'ad bin Abi Waqqas." Aku Sa'ad bin Abi Waqqas yang datang membawa pedang. Kata Rasulullah SAW, "Ma ja'aka? Apa yang buat kau datang kemari?" Kata dia, "Waqa'a fi nafsi khaufun ala Rasulillah faji'tu ahrusuhu." Terbetik dalam hatiku kekhawatiran terhadap Nabi, maka aku pun datang untuk menjaganya. Maka Rasulullah SAW pun mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, azan aja dulu. Kalau ada yang bertanya.